Punya tampang kaya boys band dan bergaya selalu keren, gak sengaja beken. Susahnya cewek-cewek jadi suka, jadi bingung pilih Rina, Mira atau Ina. Biasa, cewek histeris, kitanya cuek aja. Please, please, please, please don't melirik sekali aja. Aku senyum sudah lama, gigi kering tak terasa. Please, please, please, please, please don't melirik sekali aja. Beri aku saja alasan untuk bertanya, siapa namamu sebenarnya, alamatmu di mana, nomor HPmu berapa. Biasa, cewek histeris, kitanya cuek aja. Please, please, please, please don't melirik sekali aja. Aku senyum udah lama, gigi kering tak terasa. Please, please, please, please, please don't caranya biar cewek-cewek bisa selalu suka sama kalian. Supaya tetap disuka, anggap semua cewek sama, jangan beri mereka kesempatan. Please, please, please, please don't melirik sekali aja.